Nfulbe warama waranama. Fulbe warama waranama. Nfulbe warama waranama. Yesum uju dunia ru. Nfulbe warama waranama. Fulbe warama waranama. Nfudira inna jallalla tabaramula mumuntabiti. Fulbe warama waranama. Wadi salati to jagorodo Muhammadu sayyidil bashari. Fulbe warama waranama. Hande mi dari der dunia koji ummi fulbe torama. Fulbe warama waranama. Hune tundu yurumike am urutike hande mi dawulla. Fulbe warama waranama. Warangoji fulbe dunama. Fulbe warama waranama. Kala ni doji do wara yonki waratago do sei pullo. Fulbe warama waranama. Kala chuna do teona ke sotange sei ni fella wara. Fulbe warama waranama. Jodi duro bete tama dere lade singre be boy nama. Fulbe warama waranama. Fulbe warama der dunia gada dumbo fulbe waranama. Fulbe warama waranama. Ingurbe warama reube warama ube warama sukabe wara. Fulbe warama waranama. Ingurbe warama reube warama ube warama sukabe wara. Fulbe warama waranama. Hanna to waibe hipike fulbe koke chobe achata ura. Fulbe warama waranama. Mpula kutambi der dunia oh fulbe noe gadete. Fulbe warama waranama. Endarte hore me fulbe gango lofo wawata jabi em. Fulbe warama waranama. Lalela mujabata engang kamfwe waibe menjeda. Fulbe warama waranama. Enjangela modeng fulbe galamwe jande nundadadeng. Fulbe warama waranama. Toraji fulbe dunama edo kobe anna betore. Fulbe warama waranama. Hanne to kado wari kado ananandum pullo nung warimo. Fulbe warama waranama. Be ummo be nata kure fulbe be kilisa pula kufanawa. Fulbe warama waranama. Hanne to la ulta pama anananay fulbe nung waridum. Fulbe warama waranama. Wala kuto jai dori matake amma kufulbe nuhiete. Fulbe warama waranama. Fulbe warama der dunia kujangu fulbe anajeli. Fulbe warama waranama. Miwosike lady Afrika midodara na sudu fulbunde. Fulbe warama waranama. Lady Malay aratemi tauntung fulbe hirisama. Fulbe warama waranama. Njalumi Burkina Faso tauntung fulbe wainama. Fulbe warama waranama. Nizel nyande jalumi mitawitung fulbe torama. Fulbe warama waranama. Nirmi Lady Nigeria tauntung ne anayumi. Fulbe warama waranama. Tundele di Nigeria. Fulbe warama waranama. Fulbe warama waranama. Sudan midili jaji mitawitung fulbe waranama. Fulbe warama waranama. Central Africa menjali menjeti wabe der dunia. Fulbe warama waranama. Kamarung miyali uro fulbe fulbe jogi beje utama. Fulbe warama waranama. Bene midili rader togo fulbe warama waranama. Fulbe warama waranama. Kome dili minati legana tauntung fulbe tetama. Fulbe warama waranama. Kote jowda der dunia ananampula ku ewulla. Fulbe warama waranama. bare euro be bare laul be bare lumo ful be wara mo wara nama o ful be dun dodi en kaute jo do den ful be wara mo wara nama ka do bale jo talaka jo mohitanta ko fay e chofal ful be wara mo wara nama ko etata malfa o pella na ful be dabaji ful be wara mo wara nama lo ho bela de lo hotono hanne be ko ti gure ful be wara mo wara nama nali ful me be pella be nyama kula kono joni anadara ful be wara mo wara nama gaina ko fotte tam pelle sai mila da bayella de fulbe wara mo wara nama fulbe ada ma joga de de malfe amma boy ma jebe padirte fulbe wara mo wara nama amma to mi dari hone gom e wemina e der duniya fulbe wara mo wara nama ya kullo teta kullo ya kullo wari kullo meri ma madar fulbe e wadana fulbe toraji fulbe wara mo wara nama mo meri ma madar fulbe ibe gadana fulbe warongoji fulbe wara mo wara nama gan allah zuka be en chaure en baile je kudun wada fulbe wara mo wara nama ta wallahi su baga mata achube bulla gamada fulbe wara mo wara nama azanyan ne musem tata wangi chemto do ole musudo fulbe wara mo wara nama oho mo be fulbe dare inte pula kuder niure fulbe wara mo wara nama berani me pula kumiyeti on alabe dana guruna mombarke fulbe inne ambuba esfulani bullo bi bullo fulbe wara mo wara nama mi elija podon fulbe to mi wofe hala der yimre fulbe wara mo wara nama fulbe wara mo wara nama fulbe wara mo wara nama fulbe wara mo wara nama